عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam pembahasan mengenai bab al-muraqabah, bab mengenai pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang dimana pada awal dari bab ini telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ayat-ayat yang menyangkut dan berkaitan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah, juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dengan penyebutan hadis, dan yang paling pertama disebutkan adalah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, yang mengisahkan tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat dengan menjelma menjadi seorang manusia. Kemudian bertanya tentang perkara-perkara penting, perkara-perkara mendasar dari agama Islam. Yang paling pertama ditanyakan oleh Jibril alaihi salam adalah mengenai tentang perkara Islam. Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam bahwasanya engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, dan kamu atau engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, engkau melakukan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji menuju Baitullah, menuju rumah Allah, apabila engkau memiliki kemampuan untuk menempuh jalan yang menuju ke Baitullah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjawab tentang lima rukun Islam. Dimulai dengan yang paling penting, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang makna syahadat la ilaha illallah, yaitu di kita mengakui bahwasannya hak untuk diibadahi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bagi seorang pun beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu adalah makhluk yang mulia seperti malaikat, atau makhluk yang mulia seperti para nabi, atau juga yang di bawah mereka seperti para ulama, orang-orang soleh. Mereka tidak memiliki hak untuk diibadahi sama sekali. Maka kaum musyrikin mengerti tentang makna kalimat ini. Kaum musyrikin mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, yang konsekuensinya mereka harus meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala mereka, maka mereka enggan untuk mengucapkannya, ya, karena mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah mereka sembah dan juga telah disembah dan diibadahi oleh para pendahulu mereka, nenek moyang mereka, ya, tetap ingin berada di atas agamanya nenek moyang mereka, tetap ingin berada di atas agama kesyirikan tersebut, karena sudah cenderung hati ini, sudah condong kepada kesyirikan tersebut, sehingga tidak bisa ditolong lagi, tidak bisa keluar dari, ya, kecintaan mereka terhadap kesyirikan tersebut, sehingga mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengenal maknanya. Maka kita sebagai kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus benar-benar kemudian merealisasikan makna dari la ilaha illallah tersebut, yang tentu dalam setiap sholat kita mengucapkannya. Maka hendaknya kita mengerti maknanya, kemudian merealisasikan makna dari ucapan la ilaha illallah tersebut, kemudian khawatir terhadap diri kita bahwasanya kita terjatuh ke dalam perkara yang membatalkan la ilaha illallah tersebut, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang nabi itu saja takut untuk terjatuh kepada kesyirikan, untuk terjatuh kepada perbuatan beribadah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajidubni wa baniya an na'budal asnam, dalam surat Ibrahim. Dan jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Takut bagi diri beliau sendiri, juga bagi anak keturunannya ini, jangan sampai terjatuh kepada peribadahan kepada berhala, terjatuh kepada kesyirikan, yang ini kemudian sebagai kebalikan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Wa man ya'man min asy-syirki ba'da qalillah au kama qala." Dan siapa yang kemudian bisa merasa aman dari kesyirikan setelah Khalilullah, setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan, apalagi kita. Kita dibandingkan Nabi Ibrahim jauh dan jauh keimanannya, jauh dan jauh keilmuannya, jauh dan jauh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ibrahim masih takut terjatuh kepada kesyirikan, sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari kesyirikan tersebut. Maka betul-betul kita harus waspada, jangan sampai kita terjatuh kepada perkara-perkara yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jangan dianggap kemudian bahwasanya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berupa salat, zakat, puasa, haji, ya. Ya mungkin tidak ada orang yang salat kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kaum muslimin, mungkin tidak ada. Tidak ada pula yang kemudian mungkin berpuasa dipersembahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan kaum muslimin. Namun di sana ada jenis-jenis ibadah yang lain seperti berdoa. Berdoa, ada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pula ada pula yang menyembelih dipersembahkan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang kemudian hendak tinggal di satu tempat yang baru, menyembelih. Dan ucapan bismillah. Sembelihannya untuk siapa? Untuk jin yang ada di tempat tersebut, di rumah tersebut. Tolong jangan ganggu saya, ini saya sembelihkan untuk kamu, yaitu apa? Sembelihan berupa ayam atau lain sebagainya. Kemudian ditumpahkan darahnya di pojokan dari rumah tersebut, atau kemudian di gawang daripada pintunya dan yang lain sebagainya. Itu peribadahan, menyembelih, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk-bentuk ya, perbuatan yang lainnya yang kemudian menafikan kalimat la ilaha illallah, maka ini kita sangat mengkhawatirkan terhadap diri kita sendiri, juga mengkhawatirkan terhadap anak keturunan kita ya. Hendaknya kita benar-benar menanamkan tauhid dalam diri mereka. Juga kita khawatir terhadap keluarga-keluarga kita, karib kerabat kita ya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada perbuatan seperti ini. Misalnya berdoa ketika mengharapkan sesuatu, ketika ada yang dicari, bukan betul-betul berdoa pada waktu-waktu yang mustajab pada akhir malam misalnya, tapi berdoa dengan datang itu apa? Ke tempat-tempat keramat. Bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, tapi berdoa kepada orang yang telah dikubur di dalam kuburan yang ada di sana. Ya, berdoa kepada wahai Mbah, Mbah Fulan, tolong saya, atau katakanlah orang soleh ya, meminta kepada orang soleh tersebut ya, berdoa kepada ya katakanlah kiai yang telah meninggal. Maka ini juga adalah suatu bentuk dari ibadah. Doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dialah ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika seorang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta rezeki, meminta anak, meminta untuk kemudian dilapangkan rezekinya, meminta hujan pada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta hujan yang dengan menyembelih dan kemudian dipersembahkan kepada jin yang kemudian diinginkan dengannya turun hujan dan yang lain sebagainya, maka itu adalah perbuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat takut terhadap diri kita, dan yang seperti ini adalah kemungkaran yang harus diingkari. Kenapa? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah adalah rukun yang paling tinggi dari 5 rukun Islam, yang paling tinggi, lebih tinggi daripada salat. Orang yang tidak salat, kita mengingkari orang yang tidak salat ya. Orang yang tidak puasa, kita mengingkari orang yang tidak berpuasa. Tapi orang yang terjatuh kepada kesyirikan, orang yang terjatuh kepada peribadahan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, jarang kemudian kita tergerak untuk mengingkari mereka. Bahkan kita tidak tahu bahwa itu adalah satu perbuatan yang mungkar sebetulnya. Terkadang kita tidak tahu bahwa itu adalah satu perbuatan yang mungkar, perbuatan yang salah. Di antaranya pula yang juga dikhawatirkan untuk kemudian mendatangkan bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada penunggu lautan. Kalau tidak memberikan persembahan, sesajian kepada penunggu lautan, maka tidak ada rezeki yang dapat didapatkan mereka dari lautan, sehingga mereka melakukan sesaji ya, dipersembahkan kepada penunggu lautan, dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah, kepada penunggu lautan, supaya mereka ketika berlayar aman. Ketika mereka berlayar mengail ikan dan menjaring ikan, banyak hasilnya. Ini ada suatu perbuatan yang kemudian bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun kemudian katakanlah itu adalah adat, katakanlah adat yang tidak perlu kemudian dilestarikan dan sebagainya. Bukan adat yang perlu dilestarikan. Ya. Menafikan dan bertentangan dengan rukun Islam yang paling tinggi, syahadat la ilaha illallah, maka ini adalah suatu perkara yang betul-betul kita harus mengingkari dalam hati kita. Dan kalau kita melihat ada orang yang melakukan seperti ini, apalagi dari kalangan karib kerabat kita, datang ke kuburan atau kemudian melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita seharusnya sebagai bentuk rasa kasih sayang kita mengingkari yang seperti ini. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Kita sangat mengkhawatirkan terhadap diri kita, ya, untuk kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang menyelisih kalimat la ilaha illallah. Demikian pula kita khawatir terhadap karib kerabat kita, ya, kepada keluarga-keluarga kita. Kemudian masih dalam rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah ini, yaitu seorang kemudian mengucapkan dengan lisannya kalimat tersebut bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dengan kemudian disertai keyakinan dalam hati bahwasanya betul-betul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, bukan kepada bangsa Arab saja, ya, bukan kepada kaum Quraisy saja, tapi kepada seluruh manusia. Dari sejak beliau diutus sampai akhir zaman, semuanya harus mengimani atau kemudian beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah atau maha suci zat yang kemudian menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pemberi peringatan kepada al-alamin, semesta alam, seluruh semesta alam, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, semuanya harus beriman, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, atau katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diutus kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati yahudiyyan aw nasraniyyan thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah kemudian seseorang mendengar tentang diutusnya aku, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani, dengar bahwa Muhammad diutus, ya, sebagai seorang rasul kepada manusia, sudah mendengar, sudah tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, thumma lam yu'min bima ji'tu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka, ya, termasuk penduduk neraka Yahudi atau Nasrani. Mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau beriman, maka ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, dia termasuk penduduk neraka. Maka ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang sebelumnya, maka betul nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum-kaumnya saja. Nabi Isa diutus kepada kaumnya, Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Kaum nabi yang ini, ya, beriman kepada nabinya. Kaum nabi yang lainnya beriman kepada nabinya. Tidak mengapa kemudian, ya, yang satu beriman kepada nabi yang ini dan kemudian mengikuti syariatnya, yang ini beriman kepada nabi yang lain dan kemudian mengikuti syariatnya. Ada musuh itu sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh umat manusia tidak terkecuali harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, tentu saja beriman kepada nabi-nabi yang lainnya, bukan kemudian kaum muslimin ini tidak beriman kepada nabi-nabi yang lainnya. Kita beriman kepada nabi-nabi yang lainnya, namun siapa yang kemudian tidak ikuti syaratnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti risalah, jalan yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam syahadat ini yang disebutkan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita juga mengakui bahwasanya Nabi Isa itu utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah, Nabi Ibrahim utusan Allah, ya. Kita mengakui seluruhnya, tidak ada yang kita sangsikan, tidak ada yang kita lakukan bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Ya. Dari Nuh alaihi salam sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi-nabi dan seluruh rasul tersebut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita nafikan, tidak ada yang kita ragukan. Ya. Namun syariat yang wajib kita ikutilah syariat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, di dalam syariat ini cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan. Kalau kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya Ibrahim adalah utusan Allah, betul atau tidak? Betul. Ya. Betul. Tidak salah, tapi tidak menjadikan seorang masuk dalam Islam. Bukan termasuk apa kalimat syahadat. Kalimat yang benar tadi adalah bukan termasuk kalimat syahadat. Seorang masuk dengan Islam ke dalam Islam ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena apa? Karena agama yang diterima adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang kemudian mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Oleh karena itu syahadatnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad lah Rasul Allah. Walaupun kemudian kalau kita bersaksi bahwasanya Ibrahim adalah utusan Allah, betul atau tidak? Betul. Musa adalah utusan Allah, betul atau tidak? Betul. Kita bersaksi, kita tahu bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tidak termasuk kalimat syahadat yang kemudian dengannya seorang masuk ke dalam Islam, seorang dikatakan Muslim adalah seorang yang memang betul-betul mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka bukan seorang Muslim, bukan seorang Muslim. Kemudian yang perlu untuk kemudian kita ketahui dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah, kita mengakui bahwasanya beliau adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin." Dan bukanlah Muhammad itulah bapak salah seorang dari laki-laki kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiy, dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kita mengakui bahwa di sana ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini bertentangan dengan kesaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Karena Muhammad menyampaikan bahwasanya apa? Beliau adalah khatamun nabiyyin. Penutupnya para nabi, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak Mirza Ghulam Ahmad, ya, nabinya kaum Ahmadiyah. Atau kemudian tidak pula siapa? Lia Eden misalnya. Atau siapa lagi yang mengaku nabi? Banyak. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ada. Siapa? Usailamah Al-Kadzdzab. Usailamah Al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Rasulullah masih hidup, dia mengakui bahwa dirinya adalah nabi. Mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apabila kita membagi urusannya, risalah ini antara kamu dan aku. Maunya sama-sama nabi seperti itu. Nabi Muhammad nabi, Musa lama juga nabi. Pengen diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mengakui yang seperti itu karena tidak ada kemudian dalilnya, tidak ada kemudian datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang ini adalah nabi. Dia adalah seorang yaitu yang dikatakan sebagai al-kadzdzab, pendusta besar. Ya. Usailamah Al-Kadzdzab dijuluki sebagai Al-Kadzdzab karena dialah seorang yang berdosa dan mengaku sebagai nabi. Dan setelahnya banyak, setelah zaman Rasulullah SAW meninggal, banyak yang kemudian mengaku sebagai nabi dari zaman ke zaman. Tidak boleh kita meyakini bahwa dia adalah nabi karena Rasulullah SAW datang dengan tadi membawa ayat Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, tetapi beliau Nabi Muhammad adalah Rasul sallallahu dan juga khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Kemudian juga yang perlu kita yakini, dalam persyahadatan kita, persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah bahwasanya kita tidak mengangkat beliau lebih daripada derajat dan manzilah dan posisi beliau. Beliau adalah seorang rasul yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti petunjuknya. Tapi beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Tidak boleh kemudian seorang berkata dan berdoa, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, tolong kami. Tidak boleh seorang berkata seperti itu. Beliau adalah seorang Rasul, benar. Tapi apa? Dari sisi yang lain, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat Al-Qur'an tadi. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi. 'Ala 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya 'abd. 'Abd itu apa? Orang yang wajib untuk beribadah. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian diibadahi, bukan ma'bud, bukan yang diibadahi, tapi apa? Beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dua persaksian ini, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimat. Tapi kenapa kemudian dijadikan satu kesatuan, satu rukun, ya? Tidak kemudian dikatakan asyhadu an la ilaha illallah rukun pertama, asyhadu anna muhammadar rasulullah rukun kedua. Kenapa kemudian dijadikan satu rukun? Di situ ada kemudian rahasia yang terkandung di dalamnya. Karena kedua-duanya menunjukkan kepada dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah mengandung syarat pertama yang ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah, tidak riya, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Yang diibadahi hanya Allah, yang diharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhlas. Harus ikhlas dalam ibadah kalau mau kemudian seorang dijanjar diberikan pahala dari ibadah yang dilakukannya. Kemudian persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mengandung syarat diterima ibadah yang kedua. Maksudnya kita kalau beribadah ya harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun kita, kalau ibadah kita tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya mau beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, puasanya puasa muti. Puasa muti apa itu? Puasa apa ya? Gimana puasa muti ini? Sering kedengaran tapi apa mungkin banyak yang belum tahu juga. Hah? Apa ya, Pak ya? Tidak makan nasi atau apa ya? Makan nasi putih saja. Puasanya puasa muti, makan nasi putih saja. Setiap harinya. Diajarkan oleh Rasulullah tidak. Ikhlas dia, ikhlas ya Allah. Waktu yang paling berasa saya puasa muti untukmu ya Allah. Tapi apa? Ibadahnya tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti itu tidak diterima ibadahnya. Harus dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus menuruti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru diterima ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada dua unsur tersebut. Maka digabungkan kedua syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, satu. Walaupun kemudian di situ ada dua persaksian, ada dua hal yang kemudian harus direalisasikan, yang harus kemudian diucapkan dan diakui dalam hati. Harus diucapkan dan diakui dalam hati. Maka itulah yang berkaitan dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini rukun yang pertama. Ini masih ada waktu. Insyaallah masih ada. Rukun yang kedua, rukun yang tidak kalah penting, atau kemudian rukun yang terpenting setelah syahadat, buat kemudian yaitu sejajar dengan syahadat. Dua kalimat syahadat, namun ini rukun yang kemudian terpenting setelah dua kalimat syahadat, yaitu seorang menegakkan sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting, yang kemudian menunjukkan betapa ibadah sholat itu sangat penting adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah sholat lima waktu tersebut, ada empat perkara yang kemudian menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat lima waktu tersebut. Yang pertama, bahwasannya ibadah sholat lima waktu tersebut tidak diwajibkan seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya seperti haji, puasa, diwajibkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian diwajibkan dengan melalui perantara Jibril Alaihi Salam membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat, bagaimana sampainya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya sholat? Perintah tentang wajibnya sholat itu bagaimana sampainya kepada beliau? Siapa yang bisa jawab? Nah, naik ke atas langit langsung berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melalui perantara Jibril. Ini menunjukkan betul-betul pentingnya sholat. Harus dijaga. Lima waktu saja, lima waktu. Itu pun sudah sangat ringan bagi kita. Ya. Sebetulnya sudah sangat ringan, yaitu bagi orang-orang yang kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bagi orang yang kemudian dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala berat hatinya untuk kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul. Lima waktu saja sudah sangat berat baginya, sangat berat baginya. Ini perkara pertama. Kemudian perkara yang kedua, dari sisi tempat diwajibkannya atau tempat ketika diwajibkannya sholat lima waktu tersebut. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya diwajibkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di bumi, berarti di Madinah. Karena ibadah-ibadah yang lainnya diwajibkan ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Adapun ibadah sholat diwajibkan ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Namun bukan di Mekah ketika diwajibkannya sholat lima waktu tersebut. Yaitu apa tadi? Diangkat menuju langit. Ya. Yang ketujuh, ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa mencapai tempat yang lebih tinggi daripada itu. Tempat yang paling mulia bagi apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sisi tempat diwajibkannya sholat lima waktu tersebut semakinlah ibadah yang paling mulia, atau kemudian menunjukkan betapa pentingnya perkara ibadah sholat lima waktu tersebut. Kemudian dari sisi waktunya, diwajibkannya sholat lima waktu tersebut pada malam yang paling mulia bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malam ketika beliau dipindahkan dari Mekah ke Baitul Maqdis, atau dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian langsung diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yang paling mulia bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilihat dari sisi waktunya juga sholat lima waktu diwajibkan pada waktu yang demikian mulia, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami al-mi'raj menuju ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisi yang keempat, dari banyaknya sholat yang harus dilakukan ketika awal diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika awal diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa kali sholat yang harus dilakukan sehari semalam ketika awal disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berapa kali? Apa langsung lima? Seperti itu diperintahkan lima untuk melangsung lima waktu? 50 waktu dalam sehari semalam. Dan kemudian dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan sebab pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa ketika turun setelah mendapatkan wahyu diwajibkannya sholat 50 waktu tersebut, turun kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan itu terlalu banyak buat kaummu, aku telah mencoba dengan umatku sendiri, untuk kemudian beribadah mereka sangat berat untuk melakukan ibadah. 50 waktu itu terlalu banyak buat umatmu. Mereka akan merasa berat. Kembali kepada Rabbmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah keringanan. Maka kemudian diringankan menjadi 40. Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan hal yang sama, naik lagi kemudian diringankan menjadi 30. Kemudian demikian seterusnya, diringankan menjadi 20, diringankan menjadi 10, diringankan menjadi 5 kali. Namun pada awal kali diwajibannya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali. 50 kali menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah tersebut. Ibadah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 4 sisi, ya. Betapa yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa ibadah ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya adalah ibadah yang penting, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah salat lima waktu ini adalah ibadah yang sangat-sangat penting, ya. Sehingga sangat, yaitu hendaknya kita betul-betul menjaga ibadah lima waktu tersebut, yang merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam yang ada, rukun yang paling penting setelah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.